بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan tafsir yang diambil dari kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan, telah lalu kita mengambil surat Al-Baqarah 91 sampai 93 yang terdapat pada sekian ayat tersebut berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan Bani Israel. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Ini keadaan Bani Israel. Mereka beriman menurut keyakinan mereka dengan apa yang diturunkan Allah kepada mereka, dan kufur serta ingkar terhadap apa yang datang setelahnya, yaitu Al-Quran. Kemudian dibantah oleh Allah, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ. Jika demikian keadaannya, mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala? Telah lalu sekian nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Jika mereka betul-betul jujur di dalam beragama, jika mereka betul-betul jujur di dalam bertutur kata, maka mengapa mereka membunuh nabi-nabi sebelumnya? Telah datang kepada mereka Musa dan dibawanya Alkitab, dibawanya sekian mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tetap menyembah hijr. Mereka tidak mau mengikuti arahannya kecuali dengan ancaman-ancaman, ya. Kecuali dengan ancaman-ancaman, di antaranya diangkatnya gunung Tur di atas kepala mereka. Nah, telah lalu gunung Tur yang disebutkan dalam Al-Quran ini terletak di mana? Terletak di mana? Di Mesir, ya. Di Mesir pada hari ini. Dikatakan juga gunung apa? Gunung Musa. Diberi nama Gunung Musa oleh masyarakat setempat. Kemudian telah lalu daripada pembahasan kita, manusia terbagi menjadi tiga bagian. Apa saja? Manusia terkait dengan keyakinan terhadap nabi-nabi mereka ada tiga. Apa saja? Beriman secara pasti, ya, kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kitab-kitabnya. Kemudian yang kedua, mengingkari secara mutlak. Yang ketiga, mengambil sebagian Alkitab dan membuang sebagian yang lain. Maka yang kedua dan yang ketiga ini sama hakikatnya. Ya, hakikatnya sama. Bahkan masih mending yang kedua dibandingkan yang ketiga. Ya, hakikat kekufuran Bani Israel karena mereka mengambil sebagian Alkitab dan sebagian lagi diingkari. Ala kulli hal. Baik. Naam. Man yaqra? Qul in kanat lakum ad-dar. Baik. Naam. Ya Hasan. Iqra. قال الإمام سعدي رحمه الله Nah, ini adalah ayat selanjutnya. Imam Sa'di rahimahullah menukilkan firman Allah, "Qul," ya, katakan, "Ya ayyuhar rasul," wahai nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "jika darul akhirah ini memang milik kalian di sisi Allah," ya, karena memang mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah orang yang paling suci, orang yang paling berhak untuk mendapatkan surga, orang yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dalam ayat ini ya Allah subhanahu wa ta'ala membantah. Allah subhanahu wa ta'ala membantah. Katakan wahai Muhammad. Ya, diriwayatkan pada beberapa riwayat. Ketika Bani Israel mengucapkan ujaran-ujaran batil. Menceritakan sekian cerita kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ya, di antaranya. Mereka menyatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali pada hari-hari yang sedikit. Lalu ayat ini kita baca. Ini akuan mereka. Ya, pengakuan mereka. Kemudian di antara pengakuan mereka, mereka menyatakan lan yadkhulal jannah illa man kana hudan au nasara. Lan ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang lama atau kekal. Walaupun sebagian ulama ahli nahwu menyatakan lan la yufidu ta'bid, tidak bisa diambil secara mutlak di sana untuk kekekalan, ya. Ya. Namun bisa digunakan untuk selamanya, imma di dunia atau di akhirat, ya. Kami tidak akan masuk surga, dikapling sudah. Artinya mereka seolah-olah sudah mempunyai kepelingan di surga. Lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Kecuali mereka yang dari kalangan orang-orang Yahudi atau Nasara. Ya. Mereka ini satu kesatuan. Yahudi dan Nasrani asalnya adalah satu keturunan, ya, satu keturunan yang agamanya berbeda. Karena Nabi Isa alaihissalam membawa atau meneruskan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Artinya mereka sudah mengkapling surga. Maka di sini kita ketahui tercelanya mereka-mereka yang menganggap dirinya sebagai orang yang paling suci, orang yang paling pantas untuk menjadi penghuni surga. Ya. Manusia fuqara'u ilallah. Manusia ini mahallu khata'in wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya. Manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu, dari ayat-ayat yang semisal ini, ketika kita mau merenung, berarti tercela orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang paling suci, orang yang paling hebat, orang yang paling pintar. Ya. Orang yang paling sunnah. Ya. Sifat ini ada sejak dulu. Ada pada siapa? Pada Bani Israel. Ya. Nas'alullah as-salamah. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan dari sifat i'jab al-mar' bi nafsi. Seseorang merasa bangga dengan dirinya. Ya. Maka ini adalah sifat yang tercela, yang bapaknya, pendahulunya adalah Bani Israel. Begitu juga mereka menyatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Akuan Bani Israel. Ya. Merasa diri mereka adalah yang paling dekat, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang paling ingkar dengan apa yang terjadi. Ya. Ala kulli hal. Ini keadaan mereka. Maka dalam ayat ini Allah akan dustakan. Allah akan bantah kebatilan mereka, ujaran mereka yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas. Katakan wahai Muhammad, jika memang betul darul akhirah di sisi Allah ini milik kalian murni dengan tanpa orang lain, artinya selain Bani Israel, selain mereka yang beragama Yahudi, ini tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Maka fatamannaul maut, maka berharaplah kalian kematian jika kalian memang betul-betul jujur. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Dan mereka hakikatnya tidak akan mengharap kematian dengan apa yang mereka lakukan, dengan tangan-tangan mereka, dengan dosa yang mereka lakukan. Dan Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nas. Dan kalian akan menjumpai mereka, akan mendapati mereka adalah orang yang paling semangat untuk mendapatkan kehidupan daripada orang-orang musyrikin. Salah seorang dari mereka jika diberikan umur yang panjang 1000 tahun, wa ma huwa bimuzahzihi, itu tidak akan menyelamatkan dirinya minal azab, daripada azab. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang ingkar. Walaupun diberikan 1000 tahun tidak akan menyelamatkan mereka dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah lebih maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Ala kulli hal. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ay kul, katakan. Katakan kepada siapa? Kepada Rasul, kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qul lahum ala wajhin tashihin da'wahum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, untuk membenarkan, meluruskan apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan daripada akadzib, daripada kedustaan-kedustaan yang mereka ucapkan, daripada kebatilan-kebatilan yang mereka sampaikan. Apa itu in kanat lakum ad-darul akhirah, jika darul akhirah itu milik kalian, yakni al-jannah, maksudnya adalah surga. Jika surga itu adalah milik kalian khalisatan, ya khalisatan, yaitu secara khusus memang diciptakan untuk kalian, min duninnas, dengan tanpa orang lain, dengan tanpa orang lain. Qala kama za'amtum annahu lan yadkhul al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Nah, sebagaimana yang kalian yakini tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasara. Wa an-nar lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah. Dan neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali sedikit saja. Fa in kuntum shadiqina bi hadhihi ad-da'wah. Ya, seolah-olah disampaikan kepada mereka, jika kalian memang betul-betul jujur dengan apa yang kalian katakan, ya, dengan apa yang kalian yakini, kalian tidak akan tersentuh neraka. Kalian adalah sebagai ahlul jannah, fatamannaul maut, maka berhalaplah kalian kematian. Ya, wa hadza nau'un mubahalah bainahum wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan jenis daripada mubahalah antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mubahalah yaitu mubalaghah di dalam berdoa, yaitu berdoa dengan betul-betul, ya, agar ditunjukkan siapa yang benar dan yang salah mendapatkan laknah, ya, yang salah mendapatkan laknah. Qala wa laysa ba'da hadha laysa ba'da hadha al-ilja' wal mudayaqah lahum ba'da al-inad minhum illa ahad amrayn. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, maka tidak ada jalan lain, ya, setelah dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian betul-betul jujur dengan apa yang kalian ucapkan, berharaplah kalian kematian. Karena kalau memang betul kalian sebagai ahlul jannah, yang dimana di dalam surga itu luar biasa kenikmatan yang ada, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar, tidak bisa dilihat mata kenikmatan yang ada di dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada kenikmatan surga. Begitu juga apa yang selama ini kita dengar di dunia daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada, maka di surga lebih daripada itu. Begitu juga apa yang kita anggap di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ini adalah kenikmatan yang luar biasa, tentunya kita akan jumpai di surga lebih daripada itu semua. Ya. Maka harapan mereka adalah untuk segera bertemu dengan surga. untuk segera masuk ke dalamnya. Lantas, kenapa kalian ketika ngaku sebagai ahlul jannah secara pasti, kalian tidak berharap kematian? Maka dikatakan oleh Allah, fatamannaul maut. Maka berharaplah kalian mati. Ini bentuk mubahalah, bentuk doa. Ya. Maka setelah penyempitan ini, setelah keterpaksaan ini, ya, disampaikan kepada mereka, kepada Bani Israel, setelah mereka mengingkari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan, maka tidak ada pilihan lain mereka. Ya. Setelah apa yang mereka lakukan disampaikan argumen-argumen oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya, tidak ada hujjah lagi bagi mereka yang mendukung atas kebatilan mereka, atas kedustaan mereka. Maka tidak ada pilihan lain illa ahad amrain, kecuali salah satu dari dua perkara. Apa saja yang pertama? Imma an yu'minu billahi wa rasulihi. Ya. Imma mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam mereka. Ini pilihan bagi mereka. Ya, pilihan bagi mereka. Kemudian yang kedua, imma an yu'minu billahi wa imma an yubahilu ala ma hum alaihi bi amrin yasirin alaihim. Imma mereka siap untuk bermubahalah, ya, dengan perkara yang ringan bagi mereka, tidak berat. Ya, kalau memang mereka benar, mereka siap. Ya, saya berharap mati. Ya, tidak berat yang mengucapkan demikian. Wa huwa tamanni al-maut alladhi yusiluhum ila dar allati hiya khalisatan lahum. Di mana kematian itu akan mengantarkan mereka kepada tempat akhirat yang memang murni secara khusus diciptakan untuk mereka, Bani Israel. Qala famtana'u min dhalik, kemudian mereka menolak. Ya, mereka menolak itu semua. Maka walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Ya. Karena apa? Mereka tahu yang mereka lakukan ini adalah satu kekufuran, kedustaan. Mereka tahu itu hakikatnya. Namun karena yang datang bukan daripada nabi-nabi mereka, apapun mereka lakukan dari bangsa mereka, maka mereka menolak dengan sekian penolakan. Mereka enggan untuk masuk Islam. Ya. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Qala minal kufri wal ma'asi, dari kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Li'annahum ya'lamuna annahu tariqun lahum ila al mujazat bi'amalihim al khabitha. Karena mereka tahu setelah mereka mati itu adalah jalan untuk menuju kepada hari pembalasan atas amalan-amalan mereka yang jelek. Ya, maka lan yatamannahu abadan. Mereka tidak akan mengharap itu selama-lamanya. Digunakan istilah tangan, ya, bima qaddamat aydihim, dengan apa yang diberikan oleh tangan-tangan kalian, apa yang dilakukan dengan tangan-tangan mereka, ya, digunakan istilah tangan. Kenapa demikian? Karena tangan ini adalah alat, ya, adalah alat yang paling banyak digunakan untuk melakukan kriminalitas, untuk melakukan kejelekan, untuk melakukan perkara-perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau merenung, ya, seseorang mau berzina tidak lepas dari tangannya. Seseorang mau mencuri tentunya tangan yang menjadi aktor utama. Ya. Walaupun bukan tangan yang akan bertanggung jawab, namun dengan tangan-tangan itulah mereka melakukan kejelekan. Maka dari itu Allah menggunakan istilah ini, bima qaddamat aydihim, dengan apa yang mereka berikan, apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Kalau kita mau merenung, hatta mereka-mereka yang membantah kebenaran, membantah Al-Quran, menolak Al-Quran, tidak luput dari tangan-tangan mereka. Membantah sunnah, mereka menulis, ya. Mereka mencari dengan tangan-tangan mereka. Ya. Maka tangan ini merupakan alat yang paling banyak digunakan untuk melakukan kriminalitas. Karena itu di sini digunakan istilah bima qaddamat aydihim. Minal kufri wal ma'asi. Ya, dari kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Qala wala tajidannahum. Naam. Wallahu alimun bidh-dhalimin, dan Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyekutukannya, Allah mengetahui. Wala tajidannahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad, wala tajidannahum, lam di sini adalah lamul qasam, ya, lamul qasam. Seolah-olah di sini Allah menyatakan sumpah, ya. Wala tajidannahum, nun di sini taukid, yaitu mempertegas atas sumpah tersebut. Engkau akan menjumpai mereka, wahai Muhammad, ya, engkau akan menjumpai mereka, ahrasan nas ala hayatin minal ladzina asyraku. Engkau akan mendapati mereka adalah orang yang paling semangat untuk mendapatkan kehidupan, ya, daripada orang-orang musyrikin. Dikatakan sebagian ahli tafsir yang dimaksud di sini adalah orang-orang majusi, ya, sebagaimana dikatakan Abu Aliyah dan Rabi' dan yang lainnya. Ya, yang dimaksud dengan minal ladzina asyraku, mereka adalah orang-orang majusi. Karena orang-orang majusi ini orang yang paling berharap hidup yang lama. Ya. Orang-orang yang paling berharap kehidupan yang amat sangat lama. Maka dikatakan di sini adalah orang-orang majusi. Qala fal mautu aqrah syai ilaihim, maka dari itu kematian merupakan perkara yang paling mereka benci, ya. Jadi muhal, sangat-sangat tidak mungkin mereka berharap kematian. Pada hakikatnya mereka adalah orang yang paling benci terhadap kematian. Ada pendahulunya yaitu kaum majusi. Wahum ahrasan nas, wahum ahras alal hayati min kulli ahadin minan nas. Mereka adalah orang-orang yang paling semangat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, yang lama dari semua orang. Hatta minal musyrikin alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusul wal kutub. Bahkan melebihi ambisi mereka untuk mendapatkan kekekalan kehidupan yang lama. Melebihi siapa? Kaum musyrikin yang mereka tidak beriman kepada salah seorang pun daripada Rasul dan Kitab. Ya. Maka lafadznya umum, bisa saja kaum musyrikin yang lain. Namun sebagian ulama menyatakan yang mirip seperti ini adalah orang-orang majusi. Thumma zakara syiddat muhabbatihim lidunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana mereka cinta kepada dunia. Ya. Qala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin. Ya, salah seorang dari mereka jika mereka diberikan umur 1000 tahun. Ya. Maka mereka berharap ini untuk diberikan umur 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum an yu'ammara 1000 sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi, yang pada hakikatnya itu tidak akan menyelamatkan mereka, ya. Tidak akan menyelamatkan mereka. Dan ini adalah merupakan salamnya orang-orang Majusi. Ya, mereka di antara salam mereka, di antara apa yang mereka ucapkan kepada sebagian yang lain, mereka menyatakan ish al-fasanah, hiduplah engkau 1000 tahun. Ya. Maka dari sini kita tahu orang yang paling ambisi terhadap kekekalan kehidupan yang lama dan tidak berharap kematian adalah bangsa atau kaum Majusi, orang yang beragama Majusi. Dan itu tidak akan menyelamatkan mereka minal azabi an yu'ammar, jika mereka pun diberikan umur yang lama 1000 tahun, 1500 atau 2000 tahun, tidak akan bisa menyelamatkan mereka daripada azab, karena mereka senantiasa mengingkari nabi-nabi mereka, sekian kriminal yang mereka lakukan, sekian kezaliman yang mereka lakukan kepada Allah dan juga kepada nabi-nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan menyelamatkan mereka dari azab. Qala wa hadza ablagh ma yakunu min al-hirsi. Maka ini kata Imam Sa'di rahimahullah lebih daripada semangat. Artinya yang mereka inginkan, yang mereka harapkan untuk diberikan 1000 tahun lebih daripada hirs. Ya, lebih daripada semangat. Tamannau halatan hiya minal muhalat. Mereka berharap satu keadaan yang tidak mungkin. Ya. Manusia ada umurnya. Ya. Tidak perlu 1000 tahun. Ya. Kalau sudah usia 40 tahun, 30 saja sudah bisa dilihat perubahannya. Jenggot mulai memutih, uban mulai banyak. Kemudian gigi sedikit demi sedikit mulai rontok. Ya. Penyakit satu persatu datang. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ini ada masanya. Ya. Tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Pasti ada masanya dan tidak perlu lama. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan amaru ummati ma baina 60 wa 70, antara 60 ke 70. Ini umur umat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Umat-umat terdahulu mereka diberikan umur yang lama. Ya, diberikan umur yang lama. Adapun ketika sudah semakin kesini masanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka semakin pendek, antara 60-70, bahkan banyak di antara mereka di bawah itu sudah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya manusia ini tidak perlu berharap sesuatu yang demikian, ya. Ya. Ini adalah minal muhalat, perkara yang tidak mungkin. Walhalu annahum law umirul umur, keadaan ketika mereka diberikan umur yang panjang tersebut, lan yughni anhum syai'an, tidak akan berdampak apa-apa. Ya. Tidak akan berdampak apa-apa bagi mereka. Wala daf'a anhum min al-'adzabi syai'an, tidak akan bisa menolong mereka daripada al-azab, ya. Karena dosa yang mereka lakukan ini tetap berjalan. Pengingkaran yang mereka lakukan tetap berjalan. Terkecuali mereka mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hambanya. Ya. yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat atas apa yang mereka lakukan. Mereka anggap bahwasanya Allah tidak tahu ya, apa yang mereka lakukan. Pada hakikatnya Allah maha mengetahui, maha melihat. Qala tahdidun lahum 'ala al-mujazat bi a'malihim. Ini adalah ancaman dari Allah bagi mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan ini akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, naktafi bi hadzal qadar. Insyaallah ayat selanjutnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.